بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. قال: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، يصح الإقرار بالمجهول لأن الإقرار إخبار عن حق سابق، والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى، إما للجهر به أو لثبوته مجهولا كوصية وإرث وغيرهما. فإذا قال له علي شيء رجع إليه في تفسيره، ويقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل، لأن اسم الشيء صادق عليه ولو فسره بما لا يتمول، لكنه من جنس ما يتمول كحبة حنطة، أو بما يحل اقتناؤه كقلب معلم وزبل قبل، لأنه يحرم أخذه ويجب رده على من غصبه، ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى كخنزير. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar, masih membahas tentang bab Al-Iqrar. Sekarang kita sampai pada pembahasan syarat. Sudah selesai ya, syaratnya sudah selesai. Sekarang teks dari Syekh Abi Syuja, wa idza aqara bimajhurin. Jadi syaratnya ikrar yaitu tiga: al-balighu wal-aqlu wal-ikhtiyar. Al-bulughu wal-aqlu wal-ikhtiyar. Dia orang sudah dewasa, dia berakal, dan dia al-ikhtiyar. Bukan dipaksa oleh orang lain. Wa in kana bimalin u'tubir fihi rushdu. Kalau haknya berkaitan, hak yang diikrarkan berkaitan dengan harta, maka disyaratkan bahwa dia adalah orang yang rusyid. Jadi orang-orang safih yang al-mubadziru bimalihi tidak masuk dalam kategori ikrar gitu. Artinya karena ikrarnya tidak sah, karena dia tidak termasuk orang yang rasyid, orang yang safih itu. Qala, kemudian Syekh Abi Syuja mengatakan, wa idza aqarra bimajhulin. Kalau kemudian ada orang berikrar tapi ikrarnya bimajhulin, dengan sesuatu yang tidak pasti. Ikrarnya pasti, tapi nominalnya sesuatunya tidak pasti. Seperti orang mengatakan lahu alayya syai'un gitu. Saya berikrar bahwa fulan bin fulan itu punya hak terhadap saya gitu. Haknya apa? Itu dia yang saya lupa. Nah, gitu. Dia punya hak terhadap saya. Jadi saya ini punya tanggungan utang hak kepada dia. Apa tanggungannya? Nah, itu belum diketahui. Maka kalau dia ada orang berikrar tapi ikrarnya bimajhulin, ruji'a ilaihi fi bayanih, maka kembali diminta kembali tentang penjelasannya. Ruji'a ilaihi, kita rujuk kembali kepada dia, fi bayanih, untuk menjelaskan apa maksud daripada hak yang disebutkan tadi, karena haknya majhul gitu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, yasihul ikraru bil majhul. Ikrar dengan sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui, tidak ada ukuran pastinya, tidak jelas takarannya, itu sah. Li'annal ikrar, karena yang namanya ikrar, pengakuan itu, ikhbarun an haqqin sabiq, dia adalah informasi tentang haqqin sabiq, hak yang sudah lewat. Jadi hak seseorang atas barang tertentu, atas utang, itu haknya sudah lewat baru disebutin sekarang. Itu kan namanya iqrar. Jadi iqrar itu memberitahukan hak yang sudah lampau. Wa syai'u yukhbaru anhu mufassalan taratan wa mujmalan ukhra. Dan hak itu adalah sesuatu yang dikabari anhu mufassalan, dikabari dalam iqrar tersebut. Mufassalan, kadang terpisah, mufassalan taratan, kadang terpisah. Jadi dia ngasih tahu di iqrar bahwa saya tuh punya utang sama fulan bin fulan gitu. Cuma nominalnya kadang diberitahu mufassalan terpisah, wa mujmalan ukhra, kadang juga bentuknya mujmal. Dia itu punya hak loh. Saya punya tanggungan hak, cuman haknya apa, utang apa apa ya gitu. Jadi itu iqrar bimajhul. Jadi kadang sesuatu itu dikabari mufassalan terpisah, tarotan, kadang terpisah, wa mujmalan ukhra, kadang tidak pas. Maksudnya mujmalan itu tidak, apa istilahnya, mujmalan itu umum aja, apa namanya, terlalu umum. Mujmalan itu seperti, iya, benar saya itu punya utang sama fulan bin fulan. Men, utangnya utang apa? Utang duit, apa utang jasa, apa utang, nah gitu. Kan kadang orang juga jasa itu dihutangin, tuh. Maksudnya merasa karena sudah ditolong, dia merasa berhutang atas jasa tersebut. Maka itu kalau ada orang yang ikrar seperti itu, ruji'a ilaihi, dikembali kepada dia tentang penjelasannya apa. Wa mujmalan ukhra, imma lil jahli, kadang-kadang ikrar yang seperti itu karena dia enggak tahu, lil jahli bihi, karena enggak tahu memang pastinya tuh berapa ya utangnya gitu. Au li tsubutihi majhulan, atau memang dulu waktu penetapan haknya itu majhulan, tidak diketahui. Majhulannya tidak ditentukan ukurannya, kawasiyatin seperti wasiat, au irsin atau irsin au ghairihima, atau selain wasiat dan warisan, yang memang kadang beberapa orang menetapkan itu tanpa menentukan nilainya. Fa idza qala, kalau seandainya ada orang mengatakan lahu alayya syai'un, dia itu punya hak atas saya. Jadi saya ini punya tanggungan hak kepada dia. Hak apa nih? Syai'unnya enggak jelas nih, kan gitu. Lahu alayya syai'un. Saya berikrar, saya mengaku bahwa saya itu punya tanggungan sesuatu. Nah, sesuatunya apa tuh kepada dia? Ruji'a ilaihi fit tafsirih, maka kita rujuk kembali ikrar tersebut kepada orang yang mengucapkan, fit tafsirih, tentang tafsirnya. Sesuatu itu apa maksudnya? Wa yuqbalu tafsiruhu, maka kemudian tafsirnya tentang sesuatu itu diterima, bikulli ma yutamawwalu wa in qalla, dengan sesuatu yang memang bisa yutamawwal itu artinya punya nilai harta. Jadi apapun itu bisa diterima tafsirnya, yang penting dia itu sesuatu yang memang punya nilai gitu. Saya punya utang jasa tuh, jasa apa? Jasa pijit misalnya. Jasa pijit kan sesuatu yang yutamawal, bisa dinilai, bisa diuangkan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Li anna isma syai'i shadiqun alaihi, karena nama syai'un X itu, kalau dalam bahasa modern X, X itu kan sesuatu. Jadi X bertemu dengan Y dan seterusnya. Sesuatu itu shadiqun, shadiqun alaihi itu juga cocok untuk maksud daripada sedikit. Jadi syai'un itu menunjukkan sesuatu yang dikit tapi juga bisa besar. Artinya kalau ada orang yang mengaku bahwa dia punya utang, entah itu jasa, utang, uang, dan nilainya kecil, setelah ditanya kembali tentang maksud utangnya apa, ternyata utangnya itu dikit, nah itu juga diterima. Diterima ya tafsirnya, yukbal wa yukbalu tafsiruhu bi kulli ma yutamawwal wa in qalla, li anna isma syai'i, karena yang dimaksud dengan syai', nama sesuatu itu, shadiqun alaihi, itu juga cocok dengan maksud hak yang sedikit. Walau fassarahu bima la yutamawwal, kalau dia menafsirkan, menjelaskan maksud syai'unnya itu adalah sesuatu layutamawal yang memang tidak punya nilai harta. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada beberapa barang yang diperjualbelikan seperti biasa, tapi bagi mazhab itu bukan sesuatu yang boleh dimiliki. Dia tidak punya nilai harta, seperti anjing liar, babi. Jadi orang kalau nemu babi, ya udah nemu. Atau orang kalau lagi ini babinya orang ditendang, dia nggak punya kewajiban ganti itu. Karena babi tidak punya sesuatu yang tidak punya nilai dalam mazhab Syafi'i. Apalagi banyak. Lawalau fassarahu bima la yutamawwalu lakinnahu min jinsi ma yutamawwal. Akan tetapi dia adalah jins, sesuatu yang sama dengan barang yang memang bisa punya nilai. Kahabbati hintatin, seperti satu biji habba. Habba itu satu biji. Satu biji jelai kan ya. Dia kan la yutamawwal. Siapa orang yang mau beli satu biji jelai gitu. Satu biji, beli jelai berapa? Satu biji gitu. Satu biji. Orang beli beras, satu biji kan gitu. Tapi dia min jinsi ma yutamawwal. Dia min jinsi ma yutamawwalu, tapi dia adalah bagian dari sejenis yang memang bisa dinilai kalau jumlah-jumlahnya banyak kan gitu. Kan tadi itu tersebut bahwa syai'un itu bisa ditafsiri dengan sesuatu yang bisa dinilai walaupun sedikit gitu. Kalau sesuatu itu tidak bisa dinilai, akan tetapi min jinsi ma yutamawwal, dia termasuk dari jenis orang sesuatu yang bisa dinilai, seperti tadi kahabbati hintah, habba hintah, satu biji hintah, au bima yahillu iktina'uhu, atau dengan sesuatu yang boleh dipelihara. Ka qalbi mu'allamin, seperti kalbu mu'allam. Seperti kalbu mu'allam itu anjing yang dilatih untuk berburu. Wa ziblin, ziblin itu pupuk. Pupuk apa yang dari kotoran. Itu kan orang miara. Miara dalam arti dia kumpulin itu. Aslinya kan layutamawal. Aslinya layutamawal kan begitu. Tapi boleh dipihara itu anjing mu'allam, kemudian ziblin. Ziblin itu pupuk gitu. Kubil, maka diterima. Karena dia termasuk bagian yang memang halal untuk dipihara. Li'annahu yuhram akhluhu. Karena memang dia haram untuk diambil. Tapi dari satu sisi, wa yajibu radduhu ala man gosobahu, dia wajib mengembalikan bagi orang yang menggosoknya, mengambil tanpa izin, dia wajib. Padahal dia sesuatu yang tidak layutamawal. Tapi dalam syariat, dia sesuatu yang ya boleh iktina'u. Boleh dipiara, boleh disimpan begitu. Begitu boleh disimpan, aslinya dia adalah barang najis, enggak bisa dipiara, enggak punya nilai, tapi ada manfaat, maka najisnya tetap ada, cuman dia punya nilai. Najisnya tetap ada, tapi nilainya tidak ada, tapi kemudian boleh dipiara. Karena boleh dipiara, maka orang punya hak untuk meminta haknya kalau memang barang itu diambil. Li'annahu yuhramu akhluhu, haram untuk diambil, yajibu radduhu ala man gosobahu, tapi dia wajib mengembalikan, ala man gosobahu, bagi siapa yang menggosok barang tersebut. Wala yuqbalu tafsiruh, tapi tidak diterima tafsir tentang syai'un itu, bima la yuqtana, dengan sesuatu yang memang tidak boleh dalam syariat, tidak boleh dipiara. Ka khinzirin, seperti khinzir. Khinzir itu babi. Wa kalbin, atau kalbin la naf'a fihi fi saydin wala fi hazar'in unahwi. Atau anjing. Anjing kan sama babi sama. Tapi kan kalau mu'alam boleh iktina'uh walaupun dia tidak yutamawar. Nah, maka sesuatu yang tidak boleh dipiara, menafsiri hak itu untuk sesuatu yang tidak dipiara, itu seperti babi. Wa kalbin, atau anjing la naf'a fihi, yang tidak punya manfaat, fi saydin, untuk jaga ternak, wa untuk berburu maksudnya, wala fi zar'in, atau untuk jaga pertanian, wa nahwihima, atau sejenis itu, maka enggak boleh itu. Enggak boleh memiara, enggak boleh menafsiri hak, tidak bisa diterima haknya. Tafsir terhadap hak. Kalau tafsirannya itu sesuatu yang tidak boleh dipiara secara syariah. Kenapa tidak boleh? Li'anna qawlahu alayya. Karena kalimat si mukir alayya, saya mengakui bahwa saya punya utang. Alayya. Yaqtadi thubut haqqin 'alal muqirri lil maqarrilah. Itu menunjukkan bahwa barang yang diikrarkan itu memang adalah hak untuk al-muqarr. Haqqun 'alal muqarri lil maqarri lil maqarrilah. Yaqtadi thubut haqqin 'alal muqir. Yaqtadi bahwa ini kalimat ini menunjukkan thubutu haqqin 'alal mukir, adanya ketetapan hak yang dibebankan terhadap mukir. Mukir itu mukir terhadap orang yang mengaku, lil maqarri lahu, lil muqarrilah, kepada orang yang diakui bahwa dia punya hak tersebut. Ribet nih. Jadi mukir itu saya jerkasi mengaku ikrar, saya ngaku saya itu punya utang kepada Haji Andre. Misalnya Haji Andre itu, saya punya utang kepada Haji Andre berupa anjing buruan, anjing yang dipakai untuk berburu. Nah itu. Jadi Haji Andre itu mukorru lahu, mukorru bihi, itu anjing buruan, saya mukir. Kalimat alayya yaktadi thubuta haqqin alal mukir. Kalimat alayya itu menunjukkan bahwa ketetapan hak yang dimiliki oleh muqarru lahu, dan itu dibebankan kepada mukir. Gitu. Wa ma la yuqtana, dan sesuatu yang tidak boleh dipiara. Laisa fihi haqqin, laisa fihi haqqun wal ikhtisas. Di dalamnya tidak ada hak, tidak ada kekhususan. Jadi barang-barang yang memang tidak boleh dipiara, tidak boleh juga disimpan, itu laisa fihi haqqun wala ikhtisas. Di dalamnya tidak ada hak. Artinya tidak, ini babi ini tidak dimiliki oleh siapa-siapa karena memang tidak berhak untuk dipiara, dan orang yang memira tidak punya nilai begitu. Wala ikhtisas, dan juga tidak punya kekhususan. Maksudnya tidak punya kekhususan, dia dimudofkan kepemilikannya kepada seseorang. Wala yalzamuhu radduhu, maka kalau kapan waktu kita iseng kita rusakin itu, atau kita apa namanya bikin cacat babi orang, itu enggak mesti dikembalikan. Tapi kalau di Indonesia jadinya kriminal, itu bisa dilaporin. Wala yalzamuhu radduhu wa qila, akan tetapi qila dikatakan, yasihu tafsiru bihi, sah juga orang menafsiri syai'un itu ketika ikrar bihi, yaitu dengan sesuatu yang memang tidak boleh dipiara. Li'annahu syai'un, karena anjing, babi, walaupun tidak boleh dipiara, dia bagian daripada syai'un. X itu tadi sendiri. Walau fassarahu bihaqqi syuf'ati qubila. Kalau seandainya dia menafsirkan haknya itu dengan hak syuf'ah, qubila, itu diterima. Hak syuf'ah diterima. Kan layuta mawal itu ya. Artinya dia tidak punya nilai. Dia itu adalah kepemilikan terhadap hak barang. Tapi nilainya itu belum pasti. Hak syufa itu ya, saya sama Haji Andre bertetangga gitu. Lalu saya jual ini apa namanya rumah saya. Padahal yang berhak untuk saya tawari lebih dulu kan Haji Andre. Karena dia punya hak syufa gitu. Dia punya hak syufa. Lalu kemudian saya jual, ternyata udah laku, ada yang minat, datang dia bayar gitu. Haji Andri ngomong, Ustaz, aneh mau itu rumahan gitu. Itu kan dia punya hak syufah itu. Maka sejatinya kan jual belinya itu langsung diambil alih dalam fikih Syafi'i. Tapi kemudian itu tidak dikerjakan. Akhirnya rumah ini jadi milik orang begitu. Kemudian Haji Andri, berarti dia punya apa, piutang. Saya punya utang. Utang hak syufah terhadap Haji Andre begitu. Itu juga sama tuh. Qubil jazama bihi ar-raudhah, jazama bihi fi raudhah, itulah yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i ini, fi raudhah, dalam kitab Raudhatut Thalibin, wa fi haddil kadzabi wajhan, dan apa namanya pengakuan terhadap sesuatu yang kemudian sesuatu itu ditafsiri haddil kadzafi seperti hadnya kadzab wajhan. Jadi dalam beberapa pandangan ulama Syafi'i, had kadzab itu ternyata bukan haknya Allah tapi haknya adami. Jadi misalnya Haji Andre ngomong atau menuduh si Fulanah binti Fulan berzina, katakanlah namanya siapa? Nietzsche. Nietzsche itu kan perempuan jina kan gitu. Gua lewat dia perutnya gede, belum punya laki. Lah berarti dia jina itu. Ah gitu. Maka dia punya hadul qadab tuh, nanti si Nietzsche dilaporin, kemudian lama kemudian baru berdiri lagi pengadilan dia bilang. Apa namanya si Haji Andre ngaku, saya mengaku bahwa saya terbebani dengan hak qadab terhadap Fulanah binti Fulan. Apakah sesuatu, kalau apakah hak itu boleh menjadi tafsir atas ikrar yang majhul? Wajahani ada dua pendapat fit tanbihi dalam kitab tanbih. Tanbih itu kitabnya Imam Syarazi. Jadi Imam Syarazi selain punya kitab Al-Muhadzab, beliau juga punya kitab tanbih. Dan Imam Nawawi juga menjelaskan tanbih. Jadi Imam Nawawi menjelaskan Muhadzab yang jadi Al-Majmu. Imam Nawawi juga menjelaskan tentang tanbih. Jadi kitabnya namanya Tashihut Tanbih. Kan begitu. Wa zawaidur raudhah, dan dalam tambahan kitab Raudhatut Thalibin, berarti ini Imam Nawawi yuqbal bahwa had menafsiri syai'un dalam iqrar dengan hadul qadzab, dengan hak qadzab itu yuqbal, diterima. Wa la yuqbalu tafsiruhu, tapi tidak diterima tafsir atas iqrar yang majhul bi iyadatin wala bi raddis salam, dengan iyadah. Iyadah itu mengunjungi orang yang sakit. Wala biraddi salam, dan juga tidak dengan mengembalikan salam. Assalamualaikum maksudnya. Jadi iyadah. Saya mengaku bahwa saya itu punya utang terhadap Haji Andre. Utang apa Ustaz? Baru dua hari kemudian dijelasin. Utang jenguk ya. Waktu dulu Haji Andre sakit, aneh gak sempat jenguk. Padahal dia di rumah sakit lumayan lama gitu. Tapi aneh gak sempat jenguk. Ah itu maksudnya boleh gak Adita? Itu kan juga hak ya. Apakah orang boleh menafsiri iyadatul marid, mengunjungi orang sakit itu bagian daripada hak si orang sakit untuk dikunjungi. Boleh gak ikrar majhulnya ditafsiri demikian? Wala biraddi salam. Tapi gak diterima. La yuqbalu tafsiruh. Tidak diterima tafsir terhadap syai'un dalam ikrar yang majhul. Tidak diterima kalau tafsirnya maksudnya adalah iyadah. Yaitu mengunjungi orang sakit. Wala biraddi salam, dan juga tidak raddus salam. Mengembalikan salam. Saya ngaku ya, saya tuh punya hak utang terhadap Haji Andre. Utangnya apa Ustaz? Utang balikin salam. Dia dulu sempat main ke rumah saya. Assalamualaikum, saya gak jawab. Gitu. Itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena kan tadi ya alaiya, bahwasanya ikrar itu haruslah terhadap hak, hak yang pasti yang boleh diterima oleh si muqarrulahu. Sedangkan iyadah atau raddus salam juga itu bukan hak, itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi yang punya hak itu Allah. Maka ketika ada orang ikrar terhadap itu, ikrarnya keliru, karena itu bukan haknya orang, itu haknya Allah. Iya kan, kita punya kewajiban ketika ada orang sakit, kita punya kewajiban untuk mengunjungi. Maka mengunjungi itu bukan kewajiban, bukan haknya orang sakit, tapi kewajiban kita kepada agama. Termasuk juga menjawab salam. Menjawab salam itu kewajiban agama, bukan hak orang. Maka ketika ada orang salam lalu kita tidak jawab salamnya, tidak berarti kita punya utang jawaban salam terhadap dia. Karena dia tidak punya hak itu. Itu kita punya kewajiban terhadap agama. Waalaikumsalam. Hurairah. Hurairah channel. Bikhilafi ma'lul qala. Tapi beda urusannya kalau kemudian dia mengatakan lahu haqqun. Lahu haq. Lahu haqqun. Jadi ada kalimat alayya lahu haqqun fa innahu yuqbal tafsiru bil iyadah. Kalau begini boleh nih, lahu haqqun, dia punya hak. Tapi kalau alayya lahu atas dibebani terhadap saya utang dia, hak dia. Itu enggak boleh. Tapi kalau tidak ada kalimat alayya, karena alayya itu yaqtadi thubuta haqqin 'alal muqirri lil muqarri lahu. Itu menunjukkan ketetapan ketetapan hak terhadap mukir atas mukor alai, ketetapan hak untuk mukor, untuk orang yang diikrorkan kepada orang yang melakukan ikror. Dan salam serta mengunjungi orang sakit itu bukan hak, bukan kewajiban dia atas fulan, tapi kewajiban dia kepada Allah. Tapi kalau dia mengatakan lahu hakun, dia punya hak untuk dikunjungi, dia punya hak untuk dijawab salam, itu benar tuh. Tapi kalau dikatakan alayya, bagi saya, terhadap saya nih punya utang jawab salam terhadap dia, enggak. Karena kewajiban jawab salam tuh kepada Allah gitu. Artinya kewajibannya tuh bukan punya dia, itu kewajibannya punya Allah. Maka itu tidak bisa orang menafsiri syai'un dalam ikrar itu dengan iyadah gitu. Fa innahu yuqbalu tafsiruhu bil iyadati wa raddi salam. Kalau ngomongnya lahu haq itu benar. Tapi kalau ngomongnya lahu haqqun alayya, itu berarti enggak bisa. Karena kewajiban jawab salam itu kewajiban kita kepada Allah gitu. Itu hak dia memang, tapi kewajibannya kan punya Allah. Dia tidak punya hak itu. Apa ini artinya dia tidak punya apa istilahnya hak untuk meminta orang atau mencederai orang dengan dosa bahwa dia enggak jawab salam saya tuh. Saya mau dia berdosa kan enggak bisa gitu. Seandainya kitab ini khatam, kitab kifayatul ini, kifayatul akhirnya cukup lama ya, bakalannya lama gitu. Rencananya setelah kitab kifayatul akhir kalau habis ya kita murojaah lagi kitab fikih syafi'i yang lain seperti Nihayatul Zain atau Kasyifatul Saja atau Fathul Qarib mungkin atau Fathul Mu'in gitu. Kalau ini habis, jadi sementara kitab fikihnya kifayatul akhir kita teruskan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita punya rencana untuk menambah pembacaan kitab, yaitu kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah, Jawahirul Kalamiyah. Jawahirul Kalamiyah itu sifat apa namanya, akidah Islam, sifat 13 atau sifat 20. Tapi waktunya belum kita tentukan, insya Allah. Fathul Mu'in insyaallah gitu. Wa qalahu al-Baghawi, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi. Wa tawaqqafa fihi ar-Rafi'i, tapi Imam Ar-Rafi'i tawaqquf. Artinya tidak menjelaskan dia tawaqquf. Jadi tawaqquf itu adamul qawli, dia tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Wa qala al-Qadhi Husain, Imam al-Qadhi Husain mengatakan la yasihu tafsiruhu bihima, tidak sah menafsirkan hak syai'un itu dengan raddu salam atau juga dengan al-iyadah. Wallahu alam. Intinya tadi bahwa al-muqarrubihi, sesuatu yang diikrarkan itu haruslah memang hak yang benar-benar layak dimiliki oleh seseorang. Makanya diikrarkan. Tapi kalau haknya Allah ya enggak bisa kan gitu. Sedangkan Allah itu mabni alal musahah, alal musahah. Allah itu haknya terdiri dari sesuatu yang banyak toleransinya. Kita boleh meninggalkan. Sedangkan hak orang enggak bisa. Nah, raddu salam atau mengunjungi orang sakit itu kewajiban kita kepada agama, bukan kewajiban terhadap fulan. Fulan enggak punya hak itu gitu. Maksudnya fulan itu tidak berhak menentukan aji ono dosa ono. Gitu. Mana apa? Gua sakit dia kagak datang. Ah, kan gak bisa bilang begitu. Haji Fulan dosa tuh. Masa gua ngasih salam dia gak jawab. Nah, dia tidak punya hak untuk menentukan orang berdosa kalau dia merasa ada hak dia untuk ditinggalkan. Karena itu kewajiban agama. Gitu. Far'un. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Ittafaqa far'un, cabang masalah. Qala al-madyunu li sahibil haqq, orang yang punya hutang mengatakan kepada orang yang piutang, Haji Andre, saya pinjam duitnya 50 juta gitu. Saya nih, saya ngutang ke Haji Andre. saya madyun, Haji Andre itu sahibul haq, orang yang piutangnya. Alaysa qad afaituka ufika, ufi awfa atau awfaituka. Alaysa qad afautuka afaituka, bukankah saya udah lunasin aja Andre, bukannya ini dilunasin tuh duit 50 juta. Faqala, kemudian Haji Andre mengatakan, bala, iya udah dilunasin. Thumma da'a, kemudian dia mengklaim nih Haji Andre, idda'a sahibul haq, Haji Andre mengklaim annahu fil ba'di, tapi yang ente lunasin ustaz itu cuma sebahagian doang. 25 juta, 25 jutanya belum. Suddiqa, maka Haji Andre yang dibenarkan. Kenapa sebab dibenarkannya enggak dijelasin? Dzakarahu Rafi'iyyu fil kitab bil kitab fil kitab bil kitabati, dalam kitab al-kitab. Ini dalam kitab Syarhul Kabir. Dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi dalam kitab Syarhul Kabir dalam bab al-kitabah fil hukm tsani, di hukm tsani. Hukm tsani itu kalau bahasa kitanya bab 2 begitu. Jadi Imam Ar-Rafi dalam kitab Syarhul Kabir begitu, al-hukmul awal, al-hukm dan seterusnya. Wallahu alam. Wa yasihu al-istithna'u ma'a fil iqrar, dan boleh kita melakukan istisna, pengecualian, fil iqrari, dalam iqrar, idza wasalahu bihi, kalau memang iqrarnya tuh nyambung. Saya mengaku bahwa saya nih punya utang terhadap Haji Andre, tapi nah gitu, itu kan pengecualian tuh, kalimat tapi. Ghairu illa siwa ma'ada, itu kan kalimat-kalimat istisna. Jadi ikrar boleh ada pengecualian dalam ikrar, yang penting ikrarnya itu idza wasalahu, nyambung sama ikrarnya. Jadi tidak boleh terpisah begitu. Yasihul istisna'u, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, yasihul istisna, pengecualian dalam ikrar tu sah, wa ghairihi, atau selain ikrar juga boleh. Likasrati wurudihi fil Qur'ani wal lughah, karena memang pengecualian istisna itu banyak ada munculnya fil Qur'an, dalam Al-Qur'an ada kan gitu, wal lughah, tidaklah secara bahasa sangat diterima bahwa ada ucapan yang dikecualikan, artinya orang ngucap enggak mutlak tapi ada pengecualian. Summal istisna utarotan, kemudian pengecualian dalam iqrar tarotan, kadang-kadang yarfaul iqrara min aslih, dia menghilangkan ikrarnya secara asal. Maksudnya secara mutlak ikrarnya dihilangkan. Jadi ada ikrar, tapi ada ikrar kemudian diistisna. Tapi istisnanya itu fungsinya justru menghabisi ikrar itu sendiri. Membuat ikrarnya menjadi tidak berlaku. Itu satu jenis istisna. Watarotan, dan jenis yang kedua, kadang-kadang ikrar istisna itu yarfa'u ba'di al-muqarrubihi, justru hanya menghilangkan sebahagian daripada apa yang diikrarkan. Seperti benar, saya ngaku saya punya utang sama Haji Andre 50 juta, tapi 25 juta udah saya bayar. Nah, gitu. Berarti kan dia menetapkan bahwa Haji Andre itu punya hak 50 juta, cuman dikecualikan setengahnya. Itu taruh, apa namanya, taruh. Itu adalah istitsna yang menghilangkan sebagian haknya. Tapi ada istitsna yang justru menghilangkan seluruh ikrar itu sendiri. Nanti dijelasin. Fa in kanal awwalu, kalau memang istitsnanya jenis yang pertama, istitsna jenis pertama, istitsna yang menghilangkan seluruh ikrar. Jadi membuat ikrar itu menjadi tidak berlaku. Wa huwa bilafzin, dan itu contohnya dengan lafaz insyaallah taala. Insyaallah taala berarti istitsna juga tuh. Saya ngaku nih ya, saya punya hak utang, artinya saya nih punya tanggungan utang terhadap Haji Andre. Insya Allah, insya Allah. Itu insya Allah tuh istisna itu. Istisnanya yarfa'ul ikraru min asli. Jadi dia menghilangkan ikrar, artinya membuat ikrar itu menjadi tidak berlaku lagi. Fala yakunu muqirran, maka kalimat insya Allah tuh istisna yang membuat orang yang ikrar itu menjadi bukan mukir. Kakaulihi, seperti dia mengucap mengatakan lahu alayya mi'atun insyaallahu ta'ala. Lahu alayya mi'ah. Jadi dia itu, saya ngaku ya, Haji Andre itu punya hak 100 juta terhadap saya. Jadi saya punya utang 100 juta insyaallah. Insyaallahnya nyambung, dan insyaallahnya itu menjadi yarfa'ul iqrar, dia menghilangkan iqrar seluruhnya. Hadza huwal madhhab, inilah pendapat madhhab alladzi qata'a bihil jumhur, yang memang ini ditetapkan oleh jumhur ulama bahwa iqrar yang dibarengi dengan istisna, ada yang istisnanya itu menghilangkan iqrar keseluruhan, salah satu contohnya dengan kalimat insyaallah. Wa wajhuhu, dan kenapa alasan insyaallah itu menjadi istisna yang membuat iqrar menjadi hilang, annahu lam yajzim bil iqrar. Kalimat insyaallah itu berarti dia tidak yajzim, tidak kuat. Maksudnya tidak kuat itu dia tidak apa? Dia itu tidak enggak benar-benar yakin terhadap iqrarnya gitu. Lam yajzim bil iqrar. Dia tidak benar-benar mantap terhadap iqrarnya. Wa aidan, iya kan insyaallah. Insyaallah itu kan kalimatnya kan iqrar itu ya, menetapkan hak yang udah lewat baru diomongin sekarang. Insyaallah itu kan seperti pengen gitu. Berarti enggak berlaku itu untuk iqrar gitu. Wa aidan, dan alasannya juga selain kalimat insyaallah itu menunjukkan ketidakyakinan, ketidakmantapan orang yang iqrar, begitu juga alasannya fa inna hadhihi sighah, karena redaksi insyaallah ini tadullu alal ilzami fil mustaqbal. Gitu, menunjukkan kalimat ilzam menetapkan hak fil mustaqbal, tapi di masa yang akan datang. Wal iqraru, dan yang namanya iqrar ini ikhbarun an amrin sabiq, yaitu iqrar adalah ikhbar, informasi terhadap hak yang sudah lalu. Kalau kalimat insyaallah itu maksudnya buat yang besok gitu. Si Haji Andre itu punya hak dia. Saya ini punya utang 50 juta sama Haji Andre. Saya ngaku itu, tapi insyaallah ya. Insyaallah itu buat ini apa namanya, buat tahun depan itu, bukan buat yang sudah lalu. Wal iqraru ikhbarun an amrin sabiq, dan iqrar adalah ikhbar, informasi, artinya pemberian kabar untuk sesuatu yang sudah lewat. Fabainahuma munafatun, maka antara kalimat insyaallah dengan iqrar itu munafah, saling bertabrakan, enggak bisa bersatu. Wal aslu bara'atu dhimma, dan kembali kepada hukum asal bahwa orang itu bara'atu dhimma, tidak punya hak terhadap orang lain. Bara'ah, bebas daripada hak, kecuali nanti kemudian ada bukti yang nyata bahwa dia punya tanggungan gitu. Wa syartu hadzal istisna, dan syarat istisna ini, istisna yang mengangkat seluruh iqrar, istisna yang pertama nih mengangkat seluruh iqrar, artinya menghilangkan seluruh iqrar, syaratnya apa? Ayyatasil alal adah, nyambung itu istisnanya alal adah menurut kebiasaan. Jadi secara ukuran norma kebiasaan itu nyambung tuh gitu, walaupun mungkin ada jeda, tapi secara kebiasaan orang-orang setempat menghukumi bahwa itu masih istisna yang nyambung. Fala tadurru saktatu tanafusi, maka tidak ada masalah kalau dia ada jeda, tapi jedanya buat bernafas. Benar, dia punya hak 50 juta terhadap saya. Insyaallah, gitu. Dia jedanya tapi buat nafas gitu. Wal ayyi, al ayyi ini artinya gagap. Kayak ajis gagap. Jadi gitu ngomong gitu. Jadi orang gagap. Al ayyi itu penyakit gagap. Wal ayyi bituril kalam, dan apa namanya, al ayyi bitulil kalam, gagap terhadap. Jadi kan ada orang yang kalau omongan apa maksudnya kalimat yang dibaca tuh panjang, dia jadi gagap. Nah, itu juga termasuk sesuatu yang tidak ada masalah gitu. Jadi dia ngomong A, B, C, dan sebenarnya iya, jadi itu sebenarnya Haji Andre itu punya hak 50 juta atas saya, punya utang 50 juta sama Haji Andre. Insyaallah gitu. Jadi insyaallahnya habis gagap itu juga diterima, karena al-ayyi gagap itu bukan bagian daripada sakta, tidak bagian termasuk tidak fasilah, bukan jeda yang membuat maknanya buyar, karena al-ayyi itu penyakit. Jadi jeda yang dimaksudkan, karena sebab ayyi itu bukan dimaksudkan untuk menghentikan makna, tapi justru memang dibutuhkan karena untuk bisa biar bisa nyambung lagi. Wasual atau juga soal tuh batuk, gitu. Soalnya batuknya cukup, orang kalau serak lehernya tuh kan batuknya bisa lama nyambungnya. Wal istighal bil atasi, wa nahwi dzalik, atau juga ini juga sama bersin. Su'al itu batuk, serak gitu. Kalau is'al atas itu bersin. Wa nahwi dzalika atau sejenisnya. Li'anna kulla dzalika yu'addu muttasilan 'adatan, karena yang seperti itu tuh walaupun dipisah pakai batuk, pakai bersin, pakai gagap, itu persahapa yang dijeda-jeda itu yu'addu muttasilan 'adatan, tetap dihitung sebagai kalimat yang bersambung secara normal biasa. Ukuran orang standarnya memang itu nyambung karena memang dia gagap gitu. Walau kana birrajuli saktatun bainal kalamaini fa huwa kasattati tanafusi. Kalau kemudian ada orang yang diantara laukana birrajul, kalau seandainya pada diri seseorang sakta, diam, bainal kalamaini, antara dua kalam, fa huwa kasattati tanafusi, maka dia seperti saktati tanafus, seperti berhenti untuk bernafas. Fala itu fala tamna'ul ittisal, maka itu tidak menghalangi apa nih jeda sakta bainal kalama ini, apa maksudnya saktatun bainal kalama ini, mungkin maksudnya ada dua kalam atau ada dua ucapan yang beda makna gitu. Benar dia apa Haji Andre itu punya tak apa, saya nih punya tanggungan ke Haji Andre 5 juta. Terus dia ditarik sama anaknya gitu. Ya ambil aja sana. Gitu. Insyaallah. Gitu. Jadi dua kalam. Pertama kalam ikrar, yang kedua kalam terhadap anaknya karena anaknya minta nanya sesuatu. Kemudian baru itu disambung lagi. Sakta bainal kalama ini wa huwa kasaktati tanafusi fala tumna'ul ittisal. beda-beda. Contohnya salah. Bukan begitu. Jadi saya masih bingung nih, sakta bainal kalama ini maksudnya. Sakta diam antara dua kalam. Mungkin beneran dijeda ya. Mungkin benar-benar dijeda itu. Dijeda dalam arti dia berhenti. Haji Andre punya hak 50 juta atas saya. Saya punya utang 50 juta sama Haji Andre. Insyaallah ta'ala. Kalau nanti gini, gitu mungkin itu yang dimaksud dengan saktah bainal kalama ini. Dia berhenti antara dua kalam. Fala tamna'ul ittisal, maka tidak dikatakan apa itu tidak menghalangi bahwa istisna itu masih dikatakan nyambung. Falau lam yattasil 'alal 'adah, kalau seandainya tidak nyambung menurut norma kebiasaan, bi anishtaghal bi kalamin akhar aw a'radu 'alal anil istithna thumma istahlaqahu fala yasihu istithna'u, maka tidak sah istisnanya. Bi anishtaghal falau lam yattasil 'alal 'adah, kalau memang dia tidak nyambungin itu istisnanya, dan enggak nyambungnya itu 'alal 'adah, menurut kebiasaan ini enggak nyambung nih. Contohnya apa? Bi anishtaghala bi kalamin akhar, dia malah sibuk malah ngomong kepada orang lain, kan gitu. Jadi lagi ikrar tadi contohnya. Iya, Haji Andre itu punya hak. Saya punya utang sama Haji Andre 50 juta. Terus dia ngelayanin anaknya dia. Jadi ambil. Gitu. Baru dia ngomong insya Allah. Itu insya Allahnya tuh misah. Tuh. Berarti kalau misah begitu, istisnya nggak berlaku, berarti dia dihukumi ente punya utang 50 juta. Begitu. A'radu 'anil istisna, tapi atau dia a'rad, dia mengingkar, maksudnya dia tidak ngomong ada pengecualian. Ya udah begitu aja. Dia punya aneh punya utang 50 juta. Itu kemudian dia jeda berhenti tanpa ada istisna. Summastahlaqahu gitu. Summastahlaqahu, kemudian dia baru istihlak itu istisnanya. Udah lama jedanya baru dia ngomong. Iya insyaallah. Gitu. Itu lama itu. Fala yasihu istisna'uh, maka tidak sah istisna'nya. Wa yu'akhadhu biikrarih, maka dia dituntut dengan ikrarnya. Walau kanal istisna'u fi ba'dil muqarribihi. Ini jenis istisna yang kedua. Kalau seandainya istisna yang jenis kedua nih. Fi ba'dil muqarribihi, yaitu dengan sesuatu yang justru menghilangkan sebagian sesuatu yang diikrar. Jadi tidak menghabiskan ikrar seluruhnya, tapi justru sebahagian saja. Kama lau qala, sebagaimana dia mengatakan, lahu alayya ashrah illa thalathah soha aidan. Gitu. lahu Haji Andra itu punya hak kepada saya 10 juta illa salasa, tapi udah beres 3 jutanya. Ah, berarti dia wajib bayar 7 juta. Itu pengecualian 3 juta sah gitu. Bisyartil ittisali alal ada, dengan catatan, dengan syarat bahwa istisnanya itu harus bersambung sesuai dengan kebiasaan, harus sambung. Wa alla yastaghriqa kama masalna, dan istisnanya tidak yastaghriq, tidak menghabisi seluruh hak yang disebutkan. Contohnya gini, Haji Andre itu punya punya hak kepada saya 10 juta. Tapi 10 juta udah saya lunasin. Nah, kan itu kan tapinya itu istisna. Istisnanya itu justru yastaghriq, menghabisi semua yang diikrarkan. Ya berarti enggak sah itu istisnanya. Ya dia berarti enggak punya apa-apa udah. Maka itu bukan ikrar. Itu yang pertama nyambung, yang kedua tidak menghabisi semua apa yang diikrarkan. Kama masalah sebagaimana tadi kita contohkan. Falau qala, kalau seandainya orang mengatakan lahu alayya asyratun illa asyrah, gitu. Dia itu punya hak kepada saya 10 juta, tapi 10 jutanya udah. itu kan itu. Dia punya hak kepada saya 10 kecuali 10. Kalau pakai kecuali itu istisnanya kurang cakep kalau di Indonesia. Kalau dengan bahasa Indonesia istisnya itu ya tapi begitu. Tapi 10 sudah dibayar gitu. Batal istisna, maka istisnanya batal. Listirakihi, karena habis itu, karena istisnanya menghabisi seluruh seluruh seluruh ikrarnya. Walazimahul asyrah, maka dia wajib bayar, wajib terhadap dia 10 tadi, 10 yang tadi disebutkan haknya. Wa sar hadza bi manzilah lahu alayya asyra la talzamuni, gitu. Lahu alayya asyratun la talzamuni. Jadi ucapan Haji Andre itu punya hak tuh. Ane punya utang 10 juta, tapi 10 juta udah gitu, udah saya bayar. Nah, itu seperti ucapan lahu alayya asyratun la talzamuni. Haji Andra itu punya hak 10 juta, tapi saya enggak wajib. Itu apa sih maksudnya latal zamuni enggak wajib? Itu istisna. Tapi istisnanya tidak berlaku apa-apa. Maka karena istisnanya tidak berlaku, yu'akhudhu bi'ikrarihi, kita tetapkan dia dapat, dia kita tuntut dengan ikrarnya bahwa dia punya kewajiban lazimahu al-ashrah. Dia wajib itu bayar 10. 10 juta kah atau 10 miliar kah? Ya tergantung apa yang diikrarkan, karena istisna yang terjadi itu tidak berlaku apa-apa. Karena istisna tidak berlaku, ikrarnya kita tetapkan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut besok. Idza qala syakhsun idza jaa ra'su syahri aw qada'a, itu termasuk istisna ya. Syarat-syarat dalam ikrar. Ta'liqul ikrar. Ikrar yang ada ta'liqnya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari Rabu. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, kemudahan, keluangan waktu dan juga kesempatan untuk terus bisa mengkaji ilmu-ilmu agama. Dan mudah-mudahan kita diberikan futuh, keterbukaan hati dan pikiran dalam mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para kiai, para tokoh masyarakat yang ikut rekaman kajian ini atau rekamannya, baik secara live atau juga rekaman, untuk mengoreksi kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.